إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita bisa melanjutkan talim kita. Mudah-mudahan dengan syukur-syukur kita selalu Allah akan menambahkan dan menambahkan nikmat-nikmat-Nya atas kita semuanya. Amin. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la zidannakum." Jikalau kalian bersyukur, maka sungguh-sungguh Aku akan tambah nikmat-nikmatku atas kalian. Ditambah, bukan dikurangi. Maka alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Pembahasan kita kaum muslimin melanjutkan kitab Lamdul Manthur sampai pada bab yang ke-30. Bab yang ke-30 ini berkaitan dengan wasiatu ba'di salaf. Sampai situ, betul ya? Ya. Wasiatu ba'di salafi biharki kutubi ahli al-ahwa'i wal bid'i wal nahyu 'an al-akhdhi minha. Wal kitabati anhum. Bab yang ke-30 berkaitan tentang wasiat sebagian para salaf, wasiat sebagian para ulama al-mutaqaddimin zaman dulu. Di antara para ulama, di antaranya semisal Imam Ahmad bin Hanbal. Untuk apa? Wasiat yang berupa biharki, untuk membakar. Ya. Kutubi ahlul ahwa, kitab-kitabnya ahlul ahwa wal bid'ah dan ahlul bid'ah. Wa nahyu anil akhdhi minha, juga wasiat sebagian para salaf yang akan dinukilkan nanti oleh beliau tentang larangan mengambil nukilan-nukilan dari kitab-kitab mereka. Walaupun nukilan itu atau untuk ucapan itu ucapan yang benar sekalipun. Nanti akan kita jelaskan insyaallah. Ya, kadang kita memposting sesuatu benar memang tetapi rujukannya salah. Dia menukil dari kitabnya al-bid'ah. Itu sangat berpengaruh bagi kaum muslimin terhadap penyebaran ilmu. Ketika seorang memosting, menukil, mengambil potongan, ucapan dari sebuah kitab. Padahal kitab itu adalah kitab al-bid'ah. Berarti, apa? Dia adalah seorang yang percaya terhadap kitab itu. Dan terhadap penulis kitab tersebut. Dan lebih berbahaya lagi, Anda termasuk orang yang menggiring umat Islam untuk membaca buku tersebut yang Anda nukil ucapan tersebut di situ. Apakah mungkin ahlul bid'ah berbicara sesuatu yang benar? Apakah mungkin ahlul bid'ah menulis sesuatu yang benar? Mungkin kaum muslimin, ahlul bid'ah itu adalah kaum yang tercampur padanya antara hak dan batil. Kalau batil semuanya, ya dia musyrik atau kafir. Batil semuanya. Oh, di antara orang kafir juga bisa berbicara dengan kalimat yang benar kok. Orang kafir bisa apa? Iblis bisa berbicara. Engkau ya Allah menciptakanku dari api. Engkau menciptakan Adam dari tanah. Ini ucapannya siapa? Iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Kalimat benar. Allah Maha Khalik sang pencipta. Iblis mengakui Allah sebagai Khalik penciptanya. Iblis tahu dari apa dia diciptakan. Mengakui itu, bukan mengingkari. Apakah kemudian Iblis dikatakan pihak yang benar? Gara-gara ucapan itu? Tidak. Allah mengatakan, innaka rajim. Sesungguhnya adalah makhluk yang terkutuk. Ila yawmiddin, sampai yawmul qiyamah. Sehingga kaum muslimin jangan tertipu dengan ucapan-ucapan ahli bid'ah atau tulisan-tulisannya ahli bid'ah dalam buku-buku mereka. Ya. Engkau membaca ada ayat, ada hadis kok main temen ya. Sepertinya kalau diposting, bagus. Kemudian diposting, disebarkan. Padahal rujukan dalam buku tersebut, bukunya ahlul batil. Yang dengan tanpa sengaja atau mungkin dengan sengaja, antum ikut serta memunculkan nama ahlul bid'ah itu. Mengharumkannya. Supaya kaum muslimin ikut serta menukil dari buku-bukunya al-bid'ah. Gara-gara kamu. Umpamanya. Maka para ulama salaf memberikan wasiat untuk membakar buku-buku mereka. Ya, dan larangan menukil atau menulis dari buku-buku mereka. Walaupun itu benar. Walaupun itu hak. Kenapa demikian? Karena al-haq yang ada pada buku-bukunya al-bid'ah itu terdapat terlebih dahulu dari ulama salaf zaman dulu. Antum mau mengambil pembahasan tentang Allah beristiwa di atas arsh. Dan ini sudah kita lewati pembahasan dalam kitab apa? Lumatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Rasyad. Tahun berapa itu? 2009 atau 2011, suwe pak. Tak saking suwe ini kelalen. Ya, judul kitabnya wis kelalen pak. Kau muslimin, ketika kita membahas tentang hal tersebut, antum membuka kitabnya al-bid'ah. Mungkin tertera pembahasan itu di situ. Mungkin. Ya. Maka jangan kau ambil dari pembahasan kitabnya mereka, tetapi ambil dari pembahasan kitabnya para ulama ahli sunnah al-mawthiqin yang terpercaya keilmuannya dan terpercaya pula akidahnya dan manhajnya. Membahas tentang puasa, kitab fikih membahas puasa banyak, tapi ambil dari kitab fatwa ulama ahli sunnah sehingga kau menisbatkan sebuah ilmu kepada seorang alim yang terpercaya keilmuannya, yang dipastikan bahwa dia seorang alim yang mengajak kepada sunnah. Pembahasan tentang fikih saum Syekh Ibn Uthaymin. Fikih saum Syekh Abdul Aziz bin Baz. Mantap. Hadza huwa kaum muslimin. Karena apa? Menukil ilmu itu berarti Anda mempercayai orang yang engkau nukil. Tahu nukil, Pak? Nukil apa nukil bahasa Indonesianya? Menukilnya. Nukil itu bahasa Arab. Naqala. Yanqulu. Nukil itu dinukil. Dicungkil pak bahasanya. Dipindah dari buku bid'ah ke HP-mu. Engkau sebarkan. Hati-hati. Ya, apa engkau mengambil dari situs yang tidak jelas. Engkau sebarkan di tengah-tengah umat. Maka engkau termasuk di antara orang-orang yang menyebarkan kebatilan. Ya. Qala Imam Ahmad. Berkata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Iyyakum. Hati-hatilah kalian. Iyyakum maknanya adalah apa? Az-zajr. Sebuah kalimat yang mencegah. Hati-hati kalian. Waspada. Awas. Hal ini dilarang. Apa itu? Antaktubu an ahadin min ashabil ahwa. Hati-hati kalian dari menulis. Dari menulis ucapan atau ungkapan seseorang dari pengikut hawa nafsu. Qalilan wala kathiran. Baik nukilan itu sedikit maupun nukilan itu banyak. Dua-duanya dilarang. Sehingga jangan berdalih. Lah sedikit iki. Gak ada pak iki-ikian. Ngorong titik. Telung titik iki. Bisa ngantek status titik iki. Bahaya pak. Ya. Kau muslimin rahimani. Wan jami'an. Ini nasihat dari ulama kita Imam Ahmad bin Hanbal. Ulama yang sudah menghabiskan waktunya dalam memperjuangkan dinullah. Ulama yang memiliki pengalaman hebat dalam kehidupannya melawan kebid'ahan-kebid'ahan di zaman beliau. Yang paling besar adalah bid'ah apa? Yang mengucapkan Al-Quran makhluk. Ya. Bid'ahnya Bishr al-Marisi. Yang menjadi sebuah ideologi di negeri tersebut di waktu itu. Walhamdulillah melalui beliau Allah selamatkan umat ini dari keyakinan yang batil yang berupa Al-Quran makhluk. Yang benar Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Dalil tentang ini juga sudah kita lewati dalam kitab Lumatul Itiqad. Sudah pernah dikaji Lumatul Itiqad di sini? Sudah ya pak ya? Sudah. Saya pikir sudah kayaknya. Sudah lupa. Ini pak. Kejujuran yang sangat jujur. Hadirin kaum muslimin. Rahimani wa rahimakum jami'an. Nasihat ini oleh kaum muslimin. Sangat-sangat bermanfaat bagi kita dalam rangka. Dalam rangka menyelamatkan kita anid dolal dari kesesatan. Dengan nasihat ini berarti apa? Kita tidak boleh mendengarkan ceramah-ceramahnya ahli bid'ah. Tidak boleh kita menulis dari buku-buku mereka. Atau mentranslit dari ucapan mereka ke bentuk tulisan. Kita aman kalau sikap ini, manhaj ini kita pegangi. Kita aman wahai kaum muslimin dari kesesatan. Tapi kalau kita orang yang aktif bahkan terlalu aktif ya membaca situs sembarangan situs webnya mana tidak jelas atau buku mana tidak jelas yang penting jadi kutu buku jangan mau pak jadi kutu kok mau. Anda ada bahasa kutu buku? Anda mau jadi kutu pak? Saya enggak mau. Saya jadi manusia. Enggak mau jadi kutu buku. Sembarangan dibaca, dibaca, dibaca. Kemudian kamu nukilkan. Kemudian kamu sampaikan. Ini ifsad. Ini merusak. Anda termasuk corongnya ahlul batil. Dalam menyuarakan kebatilan. Dan menyebarkannya di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kalau kamu bersikap hati-hati. Demi keselamatan dunia dan akhiratku. Agar supaya agamaku lurus di atas sunnah tanpa bid'ah. Maka saya tidak akan menukilkan atau membaca atau mendengar. Dari orang-orang yang memang sudah dipastikan kebatilannya. Apalagi kau ikut-ikutan menyebarkan. Lah tidak sama sekali. Ini adalah manhaj ahli sunnatul jamaah. Yang dengan manhaj ini, seseorang akan selamat dari kesesatan. Iyakum an taktubu an ahadi min ashabil ahwa. Hati-hati kalian dari menulis, menukil, ucapan-ucapan dari salah seorang ahlul ahwa. Ya. Sehingga kalau kita mau menukil atau mau menyampaikan, teliti dulu. Itu ucapannya siapa? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, rujukannya di dalam kitab mana? Bisa jadi kaum muslimin Ucapan itu antum membaca ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tetapi ucapannya Syekhul Islam Taimiyah itu berada pada kitabnya Al-Bid'ah. Apa mungkin? Mungkin ya kaum muslimin. Banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan keterkenalannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam hal ini kumpulan fatwa beliau yang dikumpulkan dalam bentuk Majmu'ul Fatawa. Ya, fatwa-fatwanya, fatwa-fatwanya Syekhul Islam Taimiyah. Siapapun bisa mengambil dari situ, hatta sampai pun al-bid'ah. Dia beli kitabnya atau di perpustakaannya, dia nukilkan, dia tulis dalam bukunya, qala Syekhul Islam Taimiyah. Ternyata didapati pengkhianatan dari al-bid'ah. Yang ditulis dari kitab Majmu'ul Fatawa Syekhul Islam Taimiyah adalah ucapan al-bid'ah yang sudah dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ucapannya ahli bid'ah yang sedang dibantah oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab tersebut dinukilkan yang dibantahnya, bukan bantahannya. Lah kamu tahunya di situ di footnote berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya betul kitabnya, kitabnya Syekhul Islam Taimiyah, kumpulan fatwa beliau, Majmu'ul Fatawa. Ya. Tapi ternyata itu adalah pengkhianatan. Setelah dirujuk kepada kitab aslinya, ucapan itu bukan i'tiqadnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tetapi ucapan itu lah yang sedang dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dikarenakan apa? Engkau menukil dari kitabnya al-bid'ah yang mengikuti al-hawa. Terkecoh tidak, Bang? Terkecoh. Terkecoh sekali. Postingan-postingan yang sekarang ini merebak bak seperti jamur. Ya. Di mana-mana ada postingan tersebut ya kaum muslimin. Bisa jadi seorang dia bukan seorang yang alim, tetapi dia berani menulis dan dia sebutkan rujukannya tanpa dia meneliti terlebih dahulu rujukan kitab itu. Sangat berbahaya kaum muslimin. Al-ilmu din, ilmu ini adalah agama. Kalau ilmunya benar, agamamu akan benar. Jikalau ilmumu salah, maka agamamu pun akan salah. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an, berulang kali-kali ulang. Ya, menunjukkan sering. Pembagian ilmu menjadi dua. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahamannya para sahabat Nabi. Ini yang bermanfaat. Ilmu yang Allah ridai. Adapun ilmu yang tidak, yang kedua adalah ilmu ghairu nafi', ilmu yang tidak bermanfaat. Di antaranya ilmu tentang sihir, tentang syirik. Ya, macam-macam ilmu nujum, macam-macam ilmu ini haram jelas. Yang berikutnya kami contohkan ilmu tentang bid'ah. Untuk bisa bid'ah itu butuh ilmu, Pak. Ngapain? Begini-begini ada caranya, Pak. Kudu ngerti ilmu nih. Orang asal gul-gul-gul merengan. Tumai ngomong. Itu ilmu. Tapi itu menjurus kepada kebid'ahan. Hadha ilmu ghairu nafi'. Termasuk di antaranya kaum muslimin, ilmu ghairu nafi', ayatnya ada, tetapi rujukan pemahamannya atas akalnya dia sendiri. Menafsirkan bil akal. Dengan akal. Sehingga akibat menafsirkan Al-Quran dengan akal, dia pun membentur-benturkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Seakan-akan dua ayat itu berbenturan. Sesungguhnya ayat yang satu dengan yang lainnya tidak berbenturan. Afala yadadabbaruna al-Quran. walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya, apakah kalian tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran itu tidak dari sisi Allah, maka kalian akan mendapati pertentangan di dalam Al-Quran yang sangat banyak. Al-Quran tebal, bisa bagian depan menyelisih bagian tengah, tengah menyelisih bagian akhir, bisa. Ayat ini dengan ayat ini. Orang yang beragama dengan akal membentur-benturkan. Saya akan berikan contoh, Ikhwan. Dan ini berbahaya. Siapa, Wak? Berbahaya? Berbahaya bagi orang yang sahibul hawa. Ya. Saya berikan contoh. Dua ayat dalam Al-Quran yang dibenturkan. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan wujuhu yawma'idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah di hari itu berseri-seri, bersuka cita. Mereka melihat Rabbnya. Ayat ini menerangkan bahwa kaum mukminun di surga nanti, di jannah, bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. An-nadru ila wajhillah. Melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Mas. Ada 5 ayat. Yang disebutkan oleh Syekh Islam Taimiyah dalam kitab Aqidah Wasithiyah. Tentang dalil yang sangat kuat. Perihal keyakinan kaum mukminun bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu nikmat paling besar. Lilladina ahsanu. Lilladina ahsanu al-husna wa ziyadah. Ini dia. Waladina mazid. Ini beberapa ayat-ayat yang menyebutkan tentang apa? Bahwa kaum mukminun bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala fil jannah. Tetapi kaum muslimin, ahlul bid'ah, membenturkan keyakinan ini dengan keyakinan ini ayat kaum muslimin dalam hadis tersebut beberapa yang lainnya. Innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Bagaimana cara melihatnya? Ayanan yabsharihim, dengan mata kepala mereka. Karena an-nadhara atau nadhara ketika disisipi dengan kata sambung ila, memiliki melihat dengan mata kepala. Ini keyakinan yang pasti. Dibenturkan dengan firman Allah Azza wa Jal. Apa? La tudrikuhul absaru. Wahuwa yudrikul absar. Allah itu tidak bisa didapati oleh penglihatan mata manusia. Bahkan Allah lah yang mendapati pandangan-pandangan manusia. La tudrikuhul absaru. Artinya, la tidak. Tudriku didapati. Hu Allah absaru pandangan-pandangan manusia. Hah, ini ayat ini. Yang menyatakan Allah tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Yang satu mengatakan Allah bisa dilihat. Bahkan nikmat yang paling besar di surga dalam lihat wajah Allah Azza wa Jal. Ayat 5 ayat bahkan lebih. Dibenturkan oleh bid'ah dengan ayat ini. La tudrikuhul absar, Allah tidak bisa didapati oleh pandangan manusia. Terus kepripun, Pak? Jawabnya kepripun. Ini butuh dijawab, kan? Pada dene ayat ding kok beda-beda ya. Oh, kita sing salah. Sing salah siapa, Pak? Sing salah ayatnya apa, Pak? Sing salah otak kita. Ketika menganggap dua hal ini bertolak belakang. Yang benar. Qala Syekh Ibn Utsaimin, antum bisa lihat. Dalam Syarah Aqidah Wasithiyah karya Syekh Muhammad Ibn Salih Utsaimin. Ya. Ini kaum muslimin. Yang benar dalam hal ini adalah. Kita meyakini. Keyakinan yang kokoh, yang kuat. Karena dalil mutawatir. Sahabat yang meriwayatkan akidah ini banyak. Tabi'in yang mengambil ilmu ini banyak. Tabi'ut tabi'in banyak. Hadis ini mutawatir. Ya, i'tiqad yang pasti. bahwa kaum mukminun yarauna rabbahum yaumil qiyamah. Mereka akan melihat Rabb mereka nanti di yaumil qiyamah. Ya, ini keyakinan. Nah, ar-ra'a ru'yatu melihat itu berbeda dengan idrak. Idrak itu apa? Mendapati. Mendapati dengan makna meliputi. Ini namanya idrak, wahai kaum muslimin. Berbeda dengan melihat, yang namanya melihat, dia melihat. Bil absar, dengan mata. Nah, dalam hal ini, qala Syaikhul Utsaimin, kaum mukminun bisa melihat Allah nanti di yaumil qiyamah, melihat Allah tetapi pandangan mereka tidak bisa meliputi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa melihat keagungan Allah, kebesaran Allah Azza wa Jalla. Pandangan manusia terbatas. Tidak bisa idrak. Idrak itu pandangan yang apa? Meliputi. Semisal seorang berdiri di depan sini, Mamat. Hadirin bisa melihat orang ini dengan pandangan idrak. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Telinga kanan, telinga kiri. Tangan kanan, tangan kiri. Nampak terpandang olehmu. Ro'a dengan cara idrak. Mendapati secara utuh. Tetapi kaum mukminun melihat Allah Azza wa Jalla nanti di yaumil qiyamah. Melihat Allah tetapi tidaklah idrak. Karena apa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Baik kaum muslimin. Perbandingan pernah kami sampaikan dalam majlis ini. Kita mau bicara tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla. Bumi plus dengan langit yang tujuh. Bumi dengan langit yang pertama. Perjalanan berapa? 500 tahun perjalanan. Tebalnya langit 500 khamsumi'ah sanah. 500 tahun perjalanan. Jedanya 500 tahun. Tebalnya 500 sampai 7 lapis langit. Gede mboten, Pak? Gede mboten? Gede. Setuju ya segedenya? Bumi dan langit yang 7 lapis langit tersebut dibandingkan dengan makhluk Allah Azza wa Jalla yang bernama kursi. Makhluk yang bernama kursi. Maka perbandingannya adalah ini seperti cincin yang kecil dilemparkan di padang pasir yang sangat luas. Langit dan bumi cincinnya, kursi Allah padang pasir yang sangat luas. Wasya kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah lebih besar daripada bumi-bumi dan langit-langit. Jenengan deleng langit. Weruh, Pak. Apa bisa deleng kabeh langit, Pak? Hah? Jenengan coba teng pinggir laut. Langit gede temen ya. Stok deleng kabeh. Dunang Amerika bener langit. Apa seruh, Rika? Hah? Langitnya di Amerika. Bisa lihat kamu? Di Eropa sana? Nggak. Kamu bisa melihat langit, tapi tidak bisa melihat dengan idrak. Ini baru langit. Bagaimana melihat kursi? Dia lebih besar lagi. Lah, waruh. Wurusi waruh. Ini tidak bisa apa? Tidak bisa idrak. Mendapati besarnya. Arsy Allah berkali-kali lipat. Arsy bagaikan lapangan yang luas. Kursinya bagaikan cincin yang kecil. Atau lempengan koin yang sangat kecil. Arsy Allah sangat besar. Makhluk terbesar adalah apa? Arsy. Dan Allah lebih besar daripada arsy. Maka bagaimana mungkin pandangan manusia bisa melihat Allah dengan idrak. Tahu idrak? Mendapati meliputi secara total, secara utuh. Tidak. Sehingga yang dinafikan dalam ayat. La tudrikul absar. Yang ditiadakan dalam ayat. La tudrikul absar. Adalah pandangan manusia dengan makna meliputi secara utuh. Allahu Akbar. Tidak bisa kita gambarkan, bayangkan seperti apanya. Tetapi bukan berarti kaum mukminun di surga tidak melihat Allah. Kaum mukminun melihat Allah Azza wa Jal di surganya di dua tempat, di Arasat. Arasat ini adalah sebelum mereka masuk dalam Al-Jannah. Kemudian setelah mereka masuk dalam Al-Jannah, lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa difahami hadirin? Masya Allah. Ini pemahaman yang hak dalam menggabungkan dua ayat yang seakan-akan bertentangan. Dulu pernah kami sampaikan, dua ayat yang nampaknya bertolak belakang padahal tidak. Allah berisiwa di atas arsy dan kalimat wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Allah berada bersama kalian dimanapun kalian berada. Dua kalimat yang bertolak belakang tidak apa-apa. Hah? Yang satu menyatakan Allah berisiwa di atas arsy. Yang satu menyatakan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dua kalimat yang bertolak belakang. Lah kalau kita belajar Al-Quran, nukil Al-Quran tapi ngau akalnya derek, Pak. Dua akalmu cetek, Pak. Maaf. Aja kesu. Mula kesu. Cetek akal kita, ego muslimin. Al-Quran itu difahami dengan nas. Al-Quran dengan Al-Quran. Atau Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi. Al-Quran ditafsirkan oleh sahabat yang langsung mendapatkan ilmu dari Nabi. Atau Al-Quran ditafsirkan oleh tabi'in yang langsung mendapatkan ilmu dari sahabat. Sehingga engkau akan benar memahaminya. Nah kalau cuma sekedar mengandalkan kemampuan membaca, sing dibacai seorang urung terjemahan etok. Ya. Arabe belepotan orang genah, dawa pendeke, wis pecicilan nafsirakan. Ahlu tafsir terjemah itu. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang merusak. Dianggap berbenturan dua ayat ini padahal tidak. Sudah pernah kami sampaikan belum, Pak? Sudah berapa kali penyampaian itu? Tes kemutan. Mudah-mudahan masih ingat sehingga tidak perlu dijelaskan lagi. Setuju, Bapak? Ulangi lebih baik. Ada HP yang dulu itu diulangi aja HP-nya, Pak. Pembahasan singkat keyakinan istiwanya Allah di atas arsy sangat kokoh. 7 tempat dalam Al-Qur'an Allah sebutkan kalimat yang hampir sama. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, atau thumma istawa 'alal 'arsy. 7 ayat dalam Al-Qur'an yang berbeda-beda suratnya atau berbeda-beda tempatnya. Dan beberapa dalil hadis Nabi yang menyebutkan hal itu. Sehingga keyakinan ini kokoh. Adapun makna Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, bukan berarti maknanya bersama kamu di bumi ini. Bersama setiap kita di bumi ini, bukan. Allah berisiwa di atas arsy, namun tidak satupun suara yang kita ucapkan kecuali Allah mendengarnya. Tidak ada satupun gerak-gerik kita yang kita lakukan kecuali Allah melihatnya. Sehingga Allah selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Sehingga dimanapun kamu ada, Allah bersamamu. Bukan nempel. Kalimat bersama tidak berarti memiliki makna apa? Nempel. Sebagaimana ucapan mazilna nasiru wal qamar ma'ana. Kita sekian orang, 50 orang, 100 orang berjalan ke arah yang berbeda-beda, naik motor, naik mobil, sepakat. Coba kita lihat bulan di atas, lihat. Semuanya berjalan ke searah-arah, silakan. Dalam satu perjalanan lihat, bulan bersama siapa? Bersama kita. Padahal 100 orang. Bulannya pinter, Pak. Setunggal apa 100? 1. Tapi bersama 100 orang, kemanapun mereka berada. Ini. Mazilna sirul kumur ma'ana. Bulan bersama kita, tetapi bulannya di atas. Kita mengatakan bulan bersama. Maknanya apa? Bersama bukan berarti nempel di motormu atau di mobilmu. Kecuali kamu punya istri, bulan. Bulan, sayang. Sudah makan belum? Bulan itu bojomu, Pak. Bisa difahami hadirin? Ada pembahasan yang sangat indah. ulumul i'tiqad itu bab akidah. Hadirin kaum muslimin, sehingga kesimpulannya hati-hati dari kitab-kitab yang tidak jelas penulisnya siapa, karena bisa jadi di situ terdapat al-haq dan ada al-batil yang kamu tidak ketahui bagaimana cara menjawabnya. Ya. Qala Imam Sa'id ibn Amr al-Burda'i rahimahullahu ta'ala. Syahidtu Aba Zur'ata. Su'ila anil Harith al-Muhasibi wa kutubahu. Wa kutubihi. Faqala lisa'il. Iyaka wa hadihil kutuba. Hadihi kutubu bid'in. Wa dalalatin. Sa'id ibn Amr al-Burda'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, syahidtu Aba Zur'ah. Aku menyaksikan langsung kisah ulama besar Abu Zur'ah. Beliau ditanya tentang ahlul bid'ah yang bernama Al-Harith al-Muhasibi. Sudah berapa kali kita ucapkan nama ini? Berkali-kali. Ya. Muridnya siapa dia? Husain al-Karabisi. Husain Karabisi muridnya siapa? Bishr al-Marisi. Siapa orang ini? Musuhnya Imam Ahmad. Orang ini adalah Mu'tazilah Jahmiyah yang mengajarkan pemahaman Al-Quran makhluk. Kenapa? Kenapa Bishr al-Marisi mengajarkan keyakinan Al-Quran adalah makhluk bukan ucapan Allah? Dikarenakan Bishr al-Marisi menolak Allah memiliki sifat berbicara. Menurut dia, Allah itu bisu. Tidak mampu untuk berbicara. Ini kejahatannya al-bid'ah sampai setingkat itu. Dia ini mengambil pemahaman yang batil itu dari guru-gurunya. Di antaranya adalah Jahm ibn Safwan. Yang terkenal pemahamannya dengan pemahaman Jahmiyah. Pemikirannya seorang yang bernama Jahm. Dikasih niyah sebagai bentuk penisbatan. Ya. Karena itu mereka memiliki keyakinan Al-Quran makhluk bukan kalamullah. Kalau makhluk jangan ditaati. Itu larinya ke sana, Pak. Mengerikan sekali. Makhluk kok ditaati? Taat kepada Allah. Makhluk itu ditaati seperlunya aja kalau memang benar. Mengerikan sekali. Ya, ideologi itu. Nah, Husain Karabisi atau Harith al-Muhasibi, murid-muridnya dia. Ahlul bid'ah tulen. Tulen. Tulen sini asli, Pak, bukan metuk lalen. Ya. Asli ahlul bid'ah. Abu Zur'ah, al-imam Abu Zur'ah, ditanya tentang Al-Harith al-Muhasibi beserta buku-bukunya. Beserta apa? Buku-bukunya. Faqala lis-sa'il, maka beliau menjawab kepada sang penanya. Ya, iyyaka hati-hati engkau wa hadhil kutuba dari buku-bukunya Al-Harith al-Muhasibi, hati-hati. Sudah kita lewati kisahnya Harith al-Muhasibi kaum muslimin, orang yang pandai, hafalannya banyak, bahkan kalau dia berceramah di hadapan jamaahnya itu mencari waktu tengah malam. Sudah pernah kita baca kisahnya? Atau belum? Belum, berarti di halamannya akan datang. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengalami, Imam Ahmad lebih sepuh, lebih tua daripada Harith al-Muhasibi. Suatu hari Imam Ahmad ingin menyaksikan majlisnya Al-Harith al-Muhasibi di salah satu warga masyarakat di negeri tersebut. Imam Ahmad meminta untuk ditempatkan di satu tempat di atas, di loteng, tingkat 2 atau tingkat 1, di atas. Ingin menyaksikan majlisnya Harith al-Muhasibi dilakukan di bawah. Di ruangan bagian di bawah. Mereka datang malam, jam-jam 9, 10, 11, mereka makan, minum, selesai. Diam hening sampai mendekati tengah malam. Barulah beliau berbicara dengan retorika yang indah, dengan kalimat yang indah. Sampai kesimpulannya dikisahkan dalam kisah tersebut, hadirin menangis tertunduk, seakan-akan di kepala mereka ada burung yang bertengkar, tidak bergerak satupun. Menangis mereka. Sampai menjelang subuh baru bubar. Haris Muhasibi memiliki kelihian berbicara. Ya, kalau itu ada di zaman sekarang ini, oh jamaahnya bukan hanya 1 juta umat, Pak. 2 juta atau 2.500.000 mungkin. Ya. Hai kaum muslimin, retorika yang bagus. Bisa menyentuh jiwa dan menangis. Imam Ahmad pun menangis. Ditanya oleh sang pemilik rumah. Imam Ahmad, kok ikut menangis? Mendengarkan Husain Karubis, mendengarkan ceramahnya Haris Muhasibi. Imam Ahmad mengatakan, saya menangis. Karena orang ini sangat berbahaya. Dia sesat, tetapi mampu menipu jamaah yang ada. Menangis Imam Ahmad bukan menangis ikut-ikutan hanya dengan ceramahnya. Tetapi belum menilai ini alul batil. Menyimpang dengan penyimpangan yang dahsyat, tetapi masyarakat tidak tahu. Menangis Imam Ahmad karena faktor itu. Maka Imam Abu Zur'ah ditanya bagaimana dengan dia dan buku-bukunya. Jawabannya adalah hati-hati engkau dari dia. Hati-hati engkau dari buku-bukunya. Hadi kutubi bid'ah, buku-bukunya orang ini, buku-buku bid'ah, wadhalalat, dan penuh dengan kesesatan. Ya, ini tentunya ada nukilan Al-Qur'annya, ada nukilan hadisnya, ya, tetapi buku itu sesat. Apakah kalau kita membakarnya tidak khawatir kita membakar ayat Al-Qur'an? Jawabannya tidak. Kita bukan membakar Al-Qur'an. Tapi kita membakar kitab yang membawa kepada kesesatan. Bisa difahami hadirin? Walikulli imrin ma nawa. Setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Beda halnya dengan orang yang bersengaja-sengaja. Satu mushaf Al-Quran. Yang tentunya mushaf Al-Quran itu hak. La ya'ti al-batil min yadihi wa min khalfihi. Al-Quran tidak ada sisi kebatilannya. Sama sekali. Kok anda bakar? Wah ini. Pasal besar. Anda membakar kitab Allah. Tetapi ketika buku itu, buku batil. Di situ ada bismillahnya, di situ ada al-fatihahnya mamanya. Tetapi di situ terdapat berbagai macam bid'ah. Maka kalau kita membakarnya, itu tidaklah berniat membakar ayatnya. Bisa dipahami hadirin? Adapun kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan lembaran Al-Quran yang sudah sobek-sobek? Bolehkah dibakar? Ada yang bertanya? Boklah tidak ada, alhamdulillah. Mesti enggak perlu dijawab. Jawabannya adalah, sekali lagi, bukan membakar Al-Qur'annya. Dan Al-Qur'an kalau sudah terputus, tidak bisa dibaca. Tidak bisa dibaca, kaum muslimin. Al-Qur'an, ya, Anda bisa melihat Al-Qur'an, dari awal sampai akhir nyambung. Ketika ini terputus seperti ini, Anda membaca apa? Kalimatnya terputus. Tidak nyambung. Dan ini sangat berbahaya sekali. Bisa ayat yang pertama, lembar pertama atau baris pertama berbeda dengan baris ya. Baris yang kedua berbicara pertama tentang surga. Berbicara yang kedua tentang neraka. Makanya tidak bisa dibaca. Daripada tercecer kemudian diinjak atau tercampur dengan kotoran-kotoran yang lainnya. Maka dibakar lembaran yang sudah terpotong-potong. Itu bukan dalam rangka menghina Al-Quran. Tetapi dalam rangka menyelamatkannya. Dari tercampur dengan kotoran yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.